Barang siapa yang memudahkan urusan atas orang yang kesulitan dalam masalah hutang, misalnya ada orang butuh lalu dia pinjamkan, atau ada orang hutang, ya, kemudian dia tidak bisa bayar, lalu kemudian dimaafkan atau diberikan tenggang waktu, ya, maka Allah akan memudahkan atasnya, ya, segala urusan berhubungan dengan uang di dunia, dan kemudahan urusan di akhirat. Jadi Bapak Ibu, kalau utangkan orang, orang tidak bayar misalnya, Bapak Ibu tidak usah bersedih. Jangan bersedih, karena banyak keutamaannya. Kalau keutamaan yang paling mendasar hadis ini adalah menyebutkan dia akan dimudahkan dalam urusan keuangan di dunia. Jadi nanti kita kalau orang ini utang tidak bayar, Allah buka pintu keran atau keran rezeki yang lain dari tempat lain. Ini cuma penyebabnya. Di dalam hadis yang lain juga dikatakan siapa yang mengutangkan seseorang, maka dia seperti bersedekah dengan setengah apa yang dia utangkan itu, ya, sampai jatuh tempo. Misal saya pinjam uang dan saya bilang kepada Pak Eka misalnya, saya akan bayar di awal Oktober Pak Eka. Baik, dipinjamin saya misal. Sampai awal Oktober ini Pak Eka seperti bersedekah setiap hari setengah dari uang itu. Misal dipinjamkan 1 juta rupiah atau 100 dolar misalnya, maka sama Pak Eka bersedekah 500 ribu atau 50 dolar tiap hari, hanya dengan uang tertahan di situ. Dan kata Nabi SAW, kalau lewat dari waktu yang disepakati, dia seperti sedekah seutuh uang itu. Jadi kalau misalnya pas 1 Oktober saya belum bayar, meningkat pahalanya seperti dia sedekah utuh, seperti 1 juta rupiah atau 100 dolar utuh setiap hari. Belum tentu kita bisa sedekah begitu. Bagaimana kalau orang itu menahan uang kita 10 tahun? Berapanya pahala yang didapatkan? Ya, itu luar biasa sebenarnya. Dan Bapak Ibu harus tahu, kita kalau sudah menghutangkan kepada orang, ya, sudah utangkan kepada orang, maka anggap itu sedekah udah. Tidak usah sibuk dengan masalah tagihannya, walaupun kita wajib menagihnya. Mengingatkan dia sekali saja sudah cukup. Ingat ya, tanggalnya jatuh tempo sekian. Baiklah, lewat tanggal dia enggak bayar, ya sudah, kita sabar, anggap itu sedekah dari kita. Kalau dia bayar satu waktu silakan, kalau enggak ya sudah. Tapi kita seperti mendapatkan pahala itu.